Mitra bisnis, pemerintah akan membebaskan pengenaan pajak penghasilan bagi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Namun pembebasan PPh 21 tersebut hanya berlaku untuk beberapa sektor saja, antara lain otomotif, elektronik, dan tekstil. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Komisi Tetap UKM Kadin, Sandiaga Uno. Mas Sandi, apa komentar Anda? Mungkin kalau dilihat dari jumlah sektornya, memang tidak bisa diakomodasi semua, karena kan duitnya terbatas. Uangnya hanya 6,5 triliun, dan sekarang ini dituju pada sektor-sektor yang betul-betul terimbas terhadap penurunannya perekonomian global dan nasional. Bagi saya sih cukup baik ya, 6,5 triliun ini kan kalau dibagi rata ini lebih besar dari BLT gitu. Kalau BLT kan cuma 100 ribu per orang. Kalau ini kita lihat antara 1,5 juta sampai 9 juta orang yang akan terkena program ini, dan rata-rata income-nya itu kalau di bawah 5 juta per bulan itu penghasilan netonya tambahannya itu adalah kurang lebih 163 ribu. Jadi lebih dari 60% dari nilai BLT yang dibagikan. Bagi saya ini sinyal positif dan menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul concern juga terhadap penguatan daya beli masyarakat yang terkena dampak krisis ini. Harapan saya nih, ini kan sekarang penguatan daya beli daripada sisi demand-nya oleh masyarakat. Nah, dari segi pengusahanya juga harus segera diberikan insentif juga seperti keringanan PPh 25. Nah, ini yang kita lihat ke depan. Harapan saya ini 6,5 triliun ini betul-betul digunakan oleh penerimanya untuk membeli produk-produk UMKM, produk-produk yang berbasis ekonomi domestik sehingga akan memacu laju pertumbuhan dalam negeri kita. Mungkin dengan program seperti ini bisa mengamankan nilai pertumbuhan kita antara 4-4,5%. Sepertinya Anda optimis sekali terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Insya Allah ada, mulai bicara pemerintah dan Kadin merasa bersyukur diajak diskusi dulu. Kalau di Kadin sendiri kan lebih dari 200 sektor. Nah, karena ini hanya 11, memang banyak yang ingin juga dilibatkan seperti sektor jasa, sektor yang berkaitan dengan konstruksi, yang menyerap tenaga kerja, tapi kita juga mengerti keadaan keuangan pemerintah yang tidak cukup, dan sebetulnya waktu daripada penggelontoran insentif fiskal ini harus cepat gitu, karena jangan sampai tertunda lagi, sehingga ini bisa dirasakan langsung bulan Maret ini, jangan sampai lewat lagi ke bulan April, akhirnya keburu sudah betul-betul kadaluarsa dan daya beli ini sudah semakin merosot. Sebenarnya seperti apa keadaan dunia usaha sekarang ini, Mas Andi? Keadaan dunia usaha gini, kan insentif ini dilakukan agar tidak PHK ya. Mendorong pengusaha itu tidak PHK. Yang sekarang ini justru kebijakan PPh 21 itu menurut saya tidak membantu pengusaha ya, tapi membantu daripada karyawannya. Dan ini saya rasa sosialisasinya penting, karena takutnya nanti dianggap bahwa ini adalah tambahan gaji gitu, dan dijadikan sebagai sesuatu yang otomatis untuk tahun depan. Mestinya melihat dari sisi pengusaha perlu sekali untuk keringanan PPh 25 ini. Kita betul-betul juga udah megap-megap di beberapa sektor karena pertumbuhan yang melambat. Jadi kita berharap pembahasan tentang keringanan PPh 25 ini maupun beberapa alternatif yang kita harapkan juga meningkatkan arus kas perusahaan itu bisa cepat dilakukan. Sektor UMKM alhamdulillah sih masih bertumbuh gitu. Tapi kita juga kalau misalnya sektor-sektor yang besarnya melambat, pasti kita akan mengalami tekanan juga. Jadi kita harap betul-betul policy response yang cepat dari pemerintah selaku pemangku kepentingan yang paling penting, dan kita akan tanggap dari dunia usahanya. Demikian Sandiaga Uno. Saya Dewi Sintawati.